Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wal Muhammad. Ya, kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ini adalah pertemuan 110. Kita sekarang sampai di halaman 221. Ini membahas tentang iradah. Iradahnya Allah azza wajalla. Nah, tentang kehendaknya Allah azza wajalla. Tadi disebutkan di kajian sebelum salat maghrib, yaitu tentang iradah Allah azza wajalla itu ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, dan tadi juga disebutkan kenapa ada dua ini saja. Jawabannya adalah karena ini kaitannya dengan tatabbu' dan apa? Istiqra. Ya, tatabbu itu artinya apa? Men-tracking dalil-dalil satu dengan yang lainnya. Kemudian itu tatabbu. Kemudian menghubungkan korelasi, tracking dan korelasi. Yang kedua adalah istiqra. Istiqra itu adalah tentang apa, Mas? Kandungan apa saja yang sudah dibaca dengan sekian banyak kitab, sudah berapa banyak apa yang dibaca, ya, sumber bacanya bukan hanya satu, kemudian disederhanakan menjadi berapa kesimpulannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau tadi kita bahas, kok ada orang yang menginginkan sesuatu yang tidak dia cintai tapi dia masih melakukannya. Apakah, ya, kalau menurut kacamata kita sebagai manusia yang lemah dan dhaif, tidak lain karena apa? Dipaksa. Ya. Jawabannya adalah la mukrihalah. Allah tidak dipaksa. Tidak ada yang memaksa. Bagi Allah azza wajalla tidak ada yang memaksa. Allah tidak ada yang memaksa. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala yuridu ma la yuhibbu li maslahatin tarbu ala mafsadatin kaunihi yakrahu Allahu azza wa jal. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala, karena namun Allah azza wa jal yuridu, menginginkan ma la yuhibbu, apa yang tidak Allah suka itu, li maslahatin, Mas. Untuk apa? Kemaslahatan. Kemaslahatan yang bagaimana? Tarbu ala mafsadatin. Yang bisa didapatkan ketika sudah adanya kerusakan. Sebagaimana yang tadi anak utarakan tentang Semeru, Mas. Dan tentang bencana-bencana yang di mana-mana. Kalau musim hujan, ya Allah azza wajalla memberi kepada sebagian saudara-saudara kita, dan kita semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari bencana-bencana tersebut. Tapi ini tidak lain karena apa, Mas? Tidak lain karena Allah azza wajalla menginginkan tumbuh berkembangnya kebaikan itu setelah adanya kejelekan, Mas. Kenapa, Mas? Orang akan bisa belajar. Orang akan bisa belajar dari kehancuran Allah. Orang akan bisa belajar dari keterpurukan. Karena kalau dia terus-terusan dalam keadaan bisa di atas terus, tidak pernah diuji, maka bisa jadi dia akan sombong. Sebagaimana Fir'aun. Karena Fir'aun sebelumnya gak pernah diuji, Mas. Dielu. Diulur. Ya. Wastakbara Fir'aun. Allah azza wajalla menjadikan Fir'aun menjadi takabur. Jadi sombong. Ya. Paham ya? Kemudian 6. Mafsadin kaunihi, artinya mafsadah, kerusakan yang sifatnya universal, yakrahullahu. Allah azza wajalla tidak mencintainya, tidak menyukainya, Allah membencinya. Fa kufrul kafirin, kafirnya orang-orang kafir, ini muradun lillahi. Ini sesuatu yang diinginkan oleh Allah azza wajalla. Walau la dzalika, lan tafatil hikmatu minal khalqi kulli. Kalau tidak demikian, tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik, tidak ada yang kafir, tidak ada yang muslim, makanya tentunya akan apa mas? Hilang, tidak bermanfaat hikmahnya dari penciptaan seluruhnya ini. Karena Allah menciptakan, pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya mas. Paham sampai di sini? Karena kalau kemudian, kalau misalnya, taruhlah, orang itu menganggap bahasanya, kenapa Allah Azza wa Jal tidak menciptakan semua serba kecukupan? Allah Azza wa Jal tidak menciptakan semuanya serba mukmin semuanya. Kenapa mas? Ya. Walau syi'na ala ataina kulla nafsin hudah. Kalau kita inginkan, ya Allah Azza wa Jalla inginkan, la ataina kulla nafsin hudah. Tentunya akan aku berikan setiap orang itu hudah. Petunjuknya. Ini surat Sajdah, Mas. Di surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakinnal haq. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Paham sampai sini? Jadi pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan apa? Surga dan neraka. Dan dua-duanya akan dipenuhi, mas. Dua-duanya akan dipenuhi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita kelak bersama-sama di surganya. Nah, ini ada hikmahnya. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya itu beriman, tentunya di situ berarti nggak ada hikmahnya dong. Paham sampai sini? Ya. Taruhlah sekarang. Kok tidak setiap orang itu duduk di majelis ilmu? Kok hanya antum saja? Hanya kita saja sekarang ini di Masjid Baitul Salam maksudnya. Nah, bagaimana dengan yang uwai-uwai itu di luar itu, mas? Kenapa dia nggak ngaji? Hikmah apa yang antum bisa petik, mas? Ini untuk takribut dihan loh. Kalau yang ini tadi, kaitannya dengan apa, mas? Kaitannya dengan sesuatu yang, ya kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan orang kafir itu semua beriman? Ya, kita bisa jawabnya seperti tadi. Tapi, ya. Nah. Tapi di situ dijelaskan apa mas? Dijelaskan bahwasannya Allah Azza wa Jal menjadikan segala sesuatu itu punya hikmah. Sekarang sama. Adanya oe teyam dalam keadaan hujan-hujan di luar mas. Dan ketika tadi maghrib pun tidak beranjak ke masjid. Padahal dekat itu. Anak belum pernah lihat. Dia berhenti di masjid kemudian sholat. Tapi anak tidak mengatakan dia kafir ya. Anak gak tahu agamanya apa. Terlepas dari itu, kenapa sekarang yang Allah kehendaki adalah antum yang duduk di majelis ilmu ini? Ya. Dan kenapa bukan orang lain? Dan kenapa ya tukang sate itu sudah tahunan jadi tukang sate? Kenapa tidak menjadi penghafal Quran saja? Atau jualan yang lain lah. Jualan yang lain. Jualan spare part. Ya. Jualan kerupuk bahmut. Atau apa saja. Gak ada. Mas, tenang mas. Sabar mas. Tetap fokus mas. Nah. Itu juga ujian mas. Tetap fokus mas. Gak usah digubris. Yang gitu-gitu gak usah digubris. Ya, gak apa-apa mas. Insya Allah. Nah. Jadi di situ kaitannya apa? Kaitannya ketika Allah Azza wa Jal menjadikan kita kemudahan untuk melakukan amal soleh, ya, itu bukan karena diri kita, tapi karena kehendak Allah Azza wa Jal. Begitupun orang itu dikehendaki seperti itu juga keadilan Allah Azza wa Jal. Karena bisa jadi ketika antum lihat, ya, kembali lagi tentang sesuatu itu sesuai dengan kadar masing-masingnya, mas. Kadar antum itu bisa mendapatkan ilmu tergantung dari kadar antum, bagaimana antum konsentrasi, tergantung antum itu milih mana yang antum akan perhatikan. Begitu juga kadar antum akan mendapatkan pahala, ini al-ajr ala hasbi masyaqqatihi, ya, pahala itu tergantung dari jerih payahnya, mas. Apa yang antum keluarkan dari perjuangan. Oleh karena itu, ya, kemarin ana mengingatkan diri ana sendiri. Kok bisa ada orang yang ini anggotanya komandan kita? Ya. Jumat kemarin, Pak. Jumat kemarin. Jumat atau Selasa ya? Jumat ya, Jumat. Jumat kemarin ada yang bersihin rumput di lapangan tenis. Ya. Dan saat itu masih berjajar mobil-mobil bapak-bapak yang tenis di situ, kemudian motor, kemudian sepeda. Dan subhanallah terdengar itu bunyi tak tak tak tak. Jadi kerikil-kerikilnya nyikati mobil dan motor-motor itu. Kemudian ana beranjak, kemudian, "Pak, sebentar, saya pindahin kendaraan saya dulu." Ya. Tapi juga masih dilakukan tak tak tak tak. Ya. Dan saat itu ana ngobrol sama Rizal. Bagaimana hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian itu? Kita tidak akan bisa menyalahkan mereka. Karena mereka diperintahkan seperti itu, mas. Ma'murun bihadzal syai. Ya. Kemudian apa yang kita bisa ambil faedahnya? Allah Azza wa Jal itu ana mengatakan pada Rizal, seandainya orang itu berpikir panjang, tentunya Allah Azza wa Jal tidak memberikan rezeki mereka seperti itu. Karena mereka berpikir panjang. Tapi karena mereka berpikir tidak panjang, maka rezekinya seperti itu. Bukan ana mencela dari pekerjaannya, bukan. Tapi di sini menarik benang emas. Benang yang bisa menjadi fawaid buat kita. Kenapa mereka itu kemudian tidak pikir panjang, nyuruh dulu kepada orang-orang yang tenis itu untuk mindahin kendaraannya, kemudian baru dibersihkan. Enggak. Mereka langsung hajar gaspol, mas. Tang tang tang tang tang tang. Sampai juga pagi itu kita sudah bersihin. Ini ana enggak ngeluh sama Pak Kino ya. Bukan, tapi ini sebagai bentuk pembelajaran aja, mas. Kenapa mereka, ya, mereka tidak berpikir, kok saya harus memindahkan, meminta kepada orang-orang tersebut, toh ini pekerjaan saya. Yang penting pekerjaan saya beres, selesai, sudah selesai. Apa yang terjadi, mas? Yang terjadi adalah mereka mengindahkan itu dan mengindahkan keselamatan orang lain. Bahkan itu, krakalnya itu, mak plak, mas. Pok, gitu. Anak kena, dia juga kena. Gak berasa. Ketika misalnya dipanggil, apa-apa, gak kena. Kedengeran, dua tak kok. Nah. Ya. Hal tersebut, mas, menjadikan apa? Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla rezekikan bagi mereka berpikir panjang, tentunya pekerjaannya bukan seperti itu. Dan pekerjaan yang lebih dahsyat lagi adalah pekerjaan komandannya. Komandannya lebih bisa mikir panjang. Ya kan? Mas, sebelum antum bersihkan, tolong itu ya. Pak Mai disuruh mindahin kendaraannya dulu. Baru jenengan bisa gaspol, monggo. Nah kan seperti itu. Ya. Tapi anak saat itu enggak mendapati Pak Kino. Tapi mendapati orang lain. Bukan Pak Kino soalnya. Bukan pekerjaannya Pak Kino. Allahumma barik. Nah, ini faedah yang penting dengan apa, mas? Apapun yang menjadi rezeki kita, dicukupkan Allah Azza wa Jal, rezeki kita seperti apa yang menjadi usaha kita? Kalau kita usahanya itu hanya pikir pendek, maka pekerjaannya kita pun yang pikir pendek, Mas. Gak cocok pikiran kita disuruh pikir panjang, gak cocok. Maka Allah pun memberikan rezeki yang pikir pendek pula. Kalau kemudian Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita rezeki berupa apa? Keharusan untuk mikir panjang. Tentunya kita akan mikir panjang, Mas. Paham sampai sini? Sesuai, Mas. Sesuai. Rezekinya itu sesuai. Sama halnya, antum kajian di sini, ya. Kalaupun kemudian ada sebagian antum ngantuk atau sebagian ngurus hal-hal yang ya serba di luar kajian, ya, ada yang ngurus anak, ada yang ngurus HP, ada yang ngurus pekerjaan, ada yang macam-macam. Ada-ada saja. Ya. Maka kajian pun akan ada-ada saja dapatnya. Tapi kalau antum itu dalam kajian berusaha untuk tetap mencatat, mendengarkan sebisa-bisanya, kemudian bahkan antum apa? Murojaah lagi, melihat lagi, mendengarkan lagi apa yang menjadi kajian di sini, itu dengan izin Allah Azza wa Jalla, al-fahmu bit-tikrar. Al-fahmu bit-takrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, diulang-ulang. Sampai antum itu menjadi nanti akan Allah mudahkan untuk jadi paham. Nah, lanjut lagi, Mas. Nah, fakufur kafirin muradun lillahi azza wa jalla. Walau dzalika lan tafatil hikmatu min al-khalqi kulli. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, antum lihat di surat At-Taghabun, Mas. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun faminkum mu'min. Dialah yang telah menciptakan kalian. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun, ada dari kalian itu yang kafir. Wa minkum mu'min, dan dari kalian ada yang mu'min. Sehingga apa? Ada orang yang kafir, ada orang mu'min. Itu sudah sunnatullah Azza wa Jalla. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Walaula hada, ya, walaula hadal ikhtilaf, la batal al-amru wan nahyu. Kalau di sini, ya, tidak ada perbedaan, tentunya perintah dan larangan menjadi batal, Mas. Gak perlu ada perintah, tidak ada larangan lagi, Mas. Sama halnya kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Tentang perkara gaib, Mas. Antum masih ingat, Mas? Kalau seandainya perkara gaib itu dijelaskan di hadapan antum, contohnya apa perkara gaib? Tentang siksa kubur. Siksa kubur itu ditampakkan semuanya kepada manusia yang masih hidup. Tentunya apa? Tanah-tanah sekitar kuburan gak payu. Ya, garing semua, takut semua. Yang nguburin takut, yang ngusung mayat juga takut. Semuanya serba takut. Dan begitu pula apa? Tidak ada hikmah untuk apa? Menjauhi larangan dan melakukan perintah. Itu, Mas. Makanya kenapa disembunyikan? Ada hikmah, Mas. Dan terkadang hikmah-hikmah itu tidak bisa kita dapatkan sekonyong-konyong kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Paham sampai sini? Mungkin bisa jadi hikmahnya ketika kita punya anak kecil itu, dia akan bertanya nanti tentang hal-hal yang terkadang tidak terpikir sebelumnya. Pak, itu kok yang di dalam kuburan itu gak dijelaskan. Kenapa mereka dikubur dan siksanya bagaimana? Dan jawabnya kan aneh. Pertanyaan-pertanyaan yang gaib seperti itu, bagaimana kita itu mensiasatinya? Kalau kita pun tidak belajar. Maka bentuk faedah dari antum itu duduk majelis ilmu itu adalah apa? Siapa lagi yang akan mengajar anak dan istri antum kalau bukan antum sendiri? Salah satunya, Mas. Bagaimana antum bisa mendapatkan jodoh-jodoh yang soleh dan soleha bagi anak-anak, ataupun berkeinginan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha, kalau kita sendiri tidak berusaha, tidak mau berusaha untuk menjadi soleh dan soleha. Ini juga salah satu faedah, Mas. Pasti ada ujian. Tanpa itu, tanpa ujian, nah ini tentunya seperti ini, Mas. Gak perlu adanya apa perintah dan larangan. Kalau seandainya apa, tidak diciptakan ada orang kafir dan orang mukmin. Nah, jadi salah satu faedahnya antum bisa tulis di sini apa? Ya, faedah. Kenapa ada orang kafir? Faedah. Salah satu hikmah. Kenapa Allah, atau bukan kenapa Allah, tapi hikmah Allah menciptakan orang kafir adalah apa, Mas? Apa, Mas? Bahwasannya kalau tidak ada perbedaan antara kafir dan mukmin, tentunya akan batal perintah dan larangan. Itu salah satunya, faedahnya. Kira-kira terpikirkan oleh antum enggak sebelumnya ini, Mas? Enggak toh? Ya, itulah salah satu bagian yang besar. Malam hari ini kita diberikan faedah dari duduknya kita di majelis ilmu ini adalah kenapa, ya, salah satunya, ya, alasan kenapa Allah menciptakan ada orang kafir. Ya, kalau seandainya Allah berkehendak, tentunya semuanya dijadikan mukmin semuanya. Bagaimana tadi di surat As-Sajdah? Walau syi'na la'atayna kulla nasin hudah. Ya, kalau kami berkehendak, tentunya kami sudah memberikan hidayah, petunjuk kepada, ya, orang yang kita kehendaki di sini. Tapi faedah, salah satu hikmah untuk Allah menciptakan orang kafir adalah kalau tidak ada perbedaan antara kafir dan mukmin, tentunya akan batal perintah dan larangan. Paham di sini? Nah, begitu juga apa, Mas? Begitu juga janji Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya. Surga dengan orang yang taat dan neraka dipenuhi oleh orang yang kafir. Kafir itu apa, Mas? Ingkar, Mas. Jadi dia ingkar kepada apa yang Allah syariatkan. Dia ingkar dengan apa yang Allah telah tetapkan di syariatnya. Ya. Ini faedahnya malam ini, Mas. Ya, faedahnya, salah satu hikmah Allah menciptakan orang kafir adalah kalau tidak ada perbedaan antara kafir dan mukmin, tentunya akan batal perintah dan larangan. Begitu juga apa, janji Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya. La amla'anna jahannama minal jinni wal ins. Ya, aku akan penuhi surga dan neraka itu dengan jin dan manusia. Ya. Dengan penghuninya, surga dengan orang yang taat dan neraka dengan orang yang kafir. Nah. Nah. Jadi tadi walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in. Faduku bima nasitum niqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Nah, jadi, dan kalau kami kehendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan, ya, disebabkan kalian melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kalian pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kalian kerjakan. Sama-sama. Ini mas, paham ya? Ini salah satu beberapa faedah. Banyak disebutkan para ulama banyak, tapi yang kita bisa simpulkan di situ seperti itu. Kemudian walau hadza al-ikhtilaf la batala al-amru wa an-nahyu wa la yumkin an yakuna al-amr wa la yakuna an yakuna al-amru wa an-nahyu sariyan maf'ulu mufidan illa bi ikhtilafin nasi illa mu'minin wa kafirin wa 'asin wa muti'in. Ya. Karena apa? Tidak mungkin suatu perkara, suatu perintah dan larangan itu bisa berjalan, bisa dirasakan oleh orang yang akan melakukannya dan bermanfaat, kecuali apa? Dibedakan. Dibedakan siapa? Orangnya. Menjadi orang mukmin dan menjadi kafir. Menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang taat. Maka antum bisa lihat, faedah pentingnya yang lainnya adalah apa mas? Kalau kita dijadikan sebagai seorang mukmin, apa mas? Faedah yang kita bisa ambil? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Kita merasa apa? Aflaha, telah beruntung mas. Beruntungnya kita. Beruntungnya kita sudah masuk Islam. Kemudian apa? Ruziqa kafafan. Diberikan rezeki yang cukup. Wa qana Allah bima ata. Dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan di situ menisbatkan diri dari apa mas? Orang ketika mencari dunia enggak ada habis-habisnya mas. Sedangkan dia kekayaan sesungguhnya ketika dia beruntung dengan tiga kondisi tersebut. Apa man? Aflaha man aslama. Beruntung orang-orang yang sudah masuk Islam. Beruntung mas. Kenapa beruntung? Karena Allah tidak jadikan dia kafir. Maka dia beruntung. Maka harus apa mas? Bersyukur. Pertama mas. Yang kedua, ruziqa kafafan. Diberikan rezeki yang cukup. Diberikan rezeki yang cukup. Kenapa mas? Dia melihat orang kafir di atasnya. Tapi itu hanya sebentar. Dan dia akan merasa, oh ya alhamdulillah rezekiku yang ada di dunia ini menyelamatkanku. Karena apa? Tidak banyak yang menjadi hisabku. Tidak banyak yang menjadi apa mas? Gerendelanku. Beban. Beban yang nanti akan menjadi bahan pertanyaannya enggak banyak mas. Tapi begitu orang itu banyak triliunan duitnya, masya Allah di mana-mana. Itu hisapnya mengerikan mas. Coba kita lihat seperti itu. Kenapa kita beruntung mas? Bukan beruntung dadi wong kere, bukan. Bukan itu mas. Titik pandang, sudut pandangnya adalah ketika kita bandingkan kelak di akhirat kelak. Bukan di dunia. Sekarang antum naiknya sepeda ondel, teng-teng-teng-teng, terus pajiru ini arak mepet, meng, gitu. Pas kayak. Misalnya kan, enggak mas, ribon enggak seperti itu. Enteng mas, pajiru yang cicil. Nah, ya seperti itu mas. Jadi tentunya antum akan mengatakan apa? Awas, itu akan jelek dan seterusnya dan seterusnya. Tapi antum enggak lihat orang yang di dalam pajiru itu sedang kesakitan, kesakitan hatinya. Banyak utang, minum obat ini, obat itu. Waktunya dengan keluarganya enggak ada. Loh iya loh. Banyak safar dan seterusnya. Loh orang-orang seperti itu ada yang seperti itu. Kecuali ngingu wewe. Kecuali pesugihan mas. Ya. Pesugihan itu lebih ngeri lagi. Akhir kehidupannya. Nah untuk bilang dari kesalah sama fiyah. Sudah syirik. Ya. Kirinya di kemudian hari. Sekarang kelihatannya wah, yang mentereng. Tapi begitu nanti, ya anak keturunannya pun jadi Allah mustahil, jadi korban ambisinya terhadap dunia, tumbal mas. Ya awalnya dimulai dengan janji-janji gombal dan diakhiri dengan korban yang menjadi tumbal. Itu seperti itu mas. Nah ini kaitannya seperti itu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mana ada kita merasa cukup, Mas? Mana ada? Pertanyaannya. Ya. Antum punya anak satu? Oh, cukup, Ustaz? Enggak mungkin. Antum pasti ada keinginan. Kok loro? Anak tiga? Kok telu? Papat? Ya, mbok papat itu maksimal, Mas. Seneng mbok papat, tok, antum. Jadi, itu mesti seperti itu, Mas. Keinginan-keinginan. Manusiawi. Tapi yang lebih beruntung adalah waqana Allah bima ata. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau yang satu saja sudah cukup, kenapa antum harus dua, Mas? Itu kan pertanyaan. Tuh, syariatnya ada gitu. Iya, syariat. Rezekinya antum atau enggak? Itu loh. Jangan ngoyo. Kalau sudah menjadi rezeki, enggak akan kemana-mana, Mas. Paham, Mas? Lanjut, Mas. Itu terbayang dari hadis Nabi SAW, riwayat Tirmidzi tadi, tentang ini, Mas. Tentang hal tersebut. Kenapa orang kafir dan orang mukmin perbedaannya di mana? Salah satunya terkandung dari hadis tersebut. Dari riwayat yang Tirmidzi, hadisnya hasan. Ada juga riwayat yang lainnya, riwayat Ahmad, dan yang lainnya hadisnya hasan sahih. Nah, di sini, wandur ila qaulillahi ta'ala, lihatlah dengan kepada firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa umata wahidah, walaizaluna mukhtalifin, illa marahima rabbuk, walidhalika khalaqahum. Nah, ini di surat Hud, Mas, ayat 119. Antum tulis di sini kalau memang belum ada. Illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Nyambung tadi dengan surat As-Sajdah. Ya. Yaitu illa ma rahima rabbuk. Kalau sebelumnya ada di 118-nya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya, Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Tadi ini, Mas. Paham sampai di sini? Nah, di surat Hud, ayat 118 dan 119. Nah. Ay, walihada ikhtilafa khalaqahum. Yaitu, dengan adanya perselisihan itu, Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, benar-benar Aku akan penuhi jahannam dan minal jinnati, dari jin dan manusia, ajmain seluruhnya. Walau la'anna Allah khalaqahum mukhtalifina ma tammat kalimatullahi bimal'i jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Li'annahu la yumkin an yadkhulan nara man laysa bi ahliha. Tuh, kebalikannya nanti. Kenapa? Ini faedahnya tadi yang ana tulis, ya. Itu begitu janji Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya. Surga dengan orang yang taat dan neraka dipenuhi oleh orang-orang kafir. Ini kenapa, Mas? Wa li hada ikhtilafa khalaqahum. Allah azza jal bersisi tentang apa yang Allah ciptakan bagi orang-orang tersebut. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Rabb. Kata Rabb. Itu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhi jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya. Itu apa? Walaula annallaha khalaqahum mukhtalifina mimma ma tamat kalimatullah. Seandainya Allah Azza wa Jalla itu tidak menciptakan mereka berbeda-beda, hanya satu saja, tentunya tidak akan sempurna firman Allah tersebut. Paham enggak sih? Karena itu firman Allah Azza wa Jalla itu akan sempurna kalau berbeda-beda. Ada orang kafir, ada orang mukmin, Mas. Sehingga apa? Bi mal'i jahannam minal jinnati wan nas ajmain. Dengan memenuhi jahannam dengan surga, dengan jin dan manusia seluruhnya. Ya. Li'annahu la yumkin, karena tidak mungkin, Mas. An yadkhulan nara, untuk memasukkan neraka, ma laisa bi ahliha, orang yang tidak apa? Bukan penduduk neraka dipaksa untuk tinggal di neraka, enggak mungkin. Karena Allah tidak mungkin zalim pada hamba-hambanya. Kemudian summa law kanu ala ummatin wahidatin wa hiya ad-din, tuh antum lihat. Makna ummah, Mas. Seandainya summa law kanu, kalau seandainya mereka ala ummatin wahidatin, kalau semuanya mereka manusia itu menjadi umat yang satu, hiya ad-din wa hiya ad-din, agamanya satu, Mas. Fa aina ahlu jahannam, maka di mana ahlu jahannam, Mas? Jin dan manusia semuanya beriman, maka jahannam yang telah Allah ciptakan, di mana tempatnya mereka? Dipenuhi oleh siapa jahannam ini? Kosong. Gak mungkin. Ya. Karena tidak mungkinnya itu apa, Mas? Ketidakmungkinannya. Ketidakmungkinannya karena ya, ini disebutkan. Ya, disebutkan tentang apa, Mas? Di Qaf. Ya. Tentang qala la taqtasimul ladzi la qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ya. Kemudian yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ini lanjutannya di surat Qaf itu, Mas. Tentang yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Masih ada tambahan. Hada wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id. Begitu juga apa, Mas? Begitu juga didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Karena apa? Menjadi ada surga dan neraka, semuanya dua-duanya akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Itu hikmahnya, Mas. Itu hikmahnya karena apa? Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan surga dan neraka dan akan diberikan. Ini loh, yang harusnya neraka, harusnya neraka, harusnya surga, harusnya surga. Seperti itu. Ya. Kemudian nah, fa yakunu khalaqa jahannama abasa. Maka Allah Azza wa Jalla itu tidak menjadikan menciptakan jahannam itu abasa, sia-sia. Bal wa khalaqal jannata abasan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menciptakan surga itu juga bukan abasan, bukan sia-sia. Li'annahum idza kanu kulluhum 'ala millatin wahidatin fa innahu laysa minal ma'quli an yashudda wahida ya'si wa ya'si. Ya. Jadi di sini kita ulangi. Bal wa khalaqal jannata abasan. Allah menciptakan neraka, jahannam, neraka, kemudian menciptakan surga itu tidak sia-sia. Li'annahum, karena mereka idza kanu kulluhum 'ala millatin wahidatin, kalau seandainya mereka itu menjadi agama yang satu. Fa innahu laisa minal ma'qul, ini tidak masuk akal. an yasudda wahidun an ya'su. Ya. Wa ya'si. An yasudda wahidun wa ya'si. Untuk apa, Mas? Mencegah seorang dan dia melakukan maksiat. Ini sudah, Mas, jangan melakukan maksiat, Mas. Loh, gimana toh? Dan tidak pula sebaliknya, Mas. Saya kan ini enggak bermaksiat. Saya cuma untuk agar hikmah Allah terjadi. Dan ya, seperti itu. Peranggapan seperti itu enggak boleh juga. Kita enggak tahu apa yang menjadi takdir kita. Kecuali kalau sudah terjadi. Paham ya? Nah, adzan dulu ya Allah. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan sedikit. Walamma qala rajulun minal mu'tazilah, subhanallahi man tanazzaha 'anil fahisha minal 'anil fahsha raddan 'ala qali man yaqul innal ma'asi taqa'u bi iradatillahi wa yuridu anal ma'asi taqa'u bi ghairi iradatillahi wassawabu an yakula subhanallahi ma la ya'mur bil fahsha li'anna Allah ta'ala yakul inna Allah la ya'mur bil fahsha faqala lahu as-sunniyu subhanallah ma la yakunu fi mulqihi illa ma yasha wa hadha raddun damighun alayhi. Ini panjang sebenarnya. Kita akan pending ini pada pertemuan yang akan datang. Ini karena berkaitan dengan inti dari perkataan Mu'tazilah. Dan perkataan Mu'tazilah ini dulu Anda pernah dapatkan. Ketika di awal IPB, tingkat pertama, Anda ngaji dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir. Ya, ini dipakai, ini akidah ini, keyakinan ini. Dan kita nanti ketika membicarakan tentang Mu'tazilah dan mengkaitkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Mustahrir, itu bukan berarti bahasanya orang-orang di sana itu harus kita benci. Ingat tuh, orang enggak ada hak kita untuk membenci mereka. Tapi yang kita kritiki, koreksi adalah pemikirannya. Ingat tuh Mas ya, bedakan antara orang dan pemikiran. Kalau orang, tentu kita tetap harus mengajak mereka untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Mendoakan mereka agar sama-sama, ayo kita bareng-bareng ke surga. Bukan kemudian surga kaplingan kita, bukan. Ya. Ini yang harus dipetik dari ketika kita itu mengkritiki sesuatu, imma itu dari kelompok-kelompok tertentu dan seterusnya, itu bukan dalam rangka untuk menjauhkan agar mereka itu ke neraka, kita ke surga saja. Bukan. Itu salah kaprah. Itu pendek pemikiran namanya. Ya, seharusnya kita memahami kontekstual agama ini harus dengan panjang pemikiran, Mas. Dengan apa, Mas? Al-hilm wal-anat. Ta'akul wa'adamu ta'ajjul. Inna fika khasrataini yuhibbuhumullah wa yardha. Yuhibbuhumullah. Dan lafaznya lainnya tidak ada yardha. Tapi yuhibbuhumullah. Al-hilm wal-anat. Ketika Nabi SAW berkata kepada Asaj Abdul Qais, itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter yang Allah cintai. Yaitu al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu di sini ada apa? Akul, Mas. Pikir panjang, Mas. Pikir panjang. Nggak asal waton jeplak, waton ngomong, wasis. Nah, itu waton jeplak, waton ngomong, Mas. Nggak dipikir. Kemudian al-anat. Al-anat itu adamu ta'ajul. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Paham gak di sini? Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga apa yang kita pelajari ini juga sebagai modal kita untuk bisa melakukan amal soleh, melakukan dakwah, dan juga tetap kita itu senantiasa mengajak kebaikan kepada diri kita, keluarga kita maupun orang lain. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.